yaitu surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Bagi yang baru silahkan lihat halaman 50. Ya, silahkan lihat halaman 50 ayat yang keempat, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum bi'ibadatihim kafirin." Artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah? Maksudnya adalah tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah. Kenapa demikian? Karena selain Allah, di sini disebutkan, yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Ya, jadi sungguh sangat aneh, luar biasa, bahkan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesesatan apabila ada orang yang berdoa kepada selain Allah, minta kepada jin, atau bahkan minta kepada nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena di sini sebabnya, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Minta kepada malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Bahkan bukan sekedar tidak boleh, disebut oleh Allah sebagai sebuah kesesatan. Jadi ketika Allah berfirman dan siapakah, itu maksudnya adalah dan tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena dia berdoa kepada yang tidak bisa mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat, meninggalkan Allah yang maha kuasa mengabulkan permintaannya pada hari kiamat, sampai hari kiamat. Apa saja yang diminta akan dikabulkan oleh Allah. Sedikit menyinggung tentang berdoa, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma yahummuni hammal ijabah, yahummuni hammad du'a, li'anna idza da'autu ulhimtul ijabah." Artinya, yang menjadi pemikiranku adalah bukan bagaimana doaku dikabulkan ketika aku berdoa kepada Allah, akan tetapi yang menjadi pemikiran adalah bagaimana aku bisa berdoa kepada Allah. Karena ketika seseorang berdoa kepada Allah, maka pada saat itu datanglah pengabulan doa. Ini satu. Sedikit menyinggung tentang doa juga, bahwasanya orang yang berdoa tidak akan pernah rugi. Ya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara pengabulannya beda-beda dari satu dengan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin la qati'ata rahim fiha wa la ismim." Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa, di dalam doa tersebut tidak ada memutuskan hubungan tali silaturrahim ataupun tidak ada dosa di dalamnya, melainkan illastajaballahu biihda salat, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dengan satu dari tiga pengabulan. Salah satu dari tiga pengabulan. Maksud dari hadis ini adalah setiap orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan dengan cara salah satu dari tiga cara. Yang pertama, imma an yustajaba lahu da'watuhu, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang dia minta. Yang kedua, imma an yudakhirahu fil akhirah. Yang kedua, orang yang berdoa dikabulkan oleh Allah juga, tapi di akhirat. Yang ketiga, imma an yasrifa anhu minasu'i mithliha. Yang ketiga yaitu Allah menggantikan permintaan yang dia minta dalam doanya dengan gantian yang lebih baik dari yang dia perlukan. Jadi orang yang berdoa tidak pernah dia sengsara atau rugi, pasti untung. Itu kalau dia berdoa kepada siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi jika kepada selain Allah, maka apa yang terjadi? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang tidak mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Nah, di sini letak sesatnya kalau bahasa kita itu kadaba akal. Orang yang meminta kepada selain Allah itu tidak berakal. Tidak ada orang yang lebih tidak berakal dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada tiang, berdoa kepada orang sudah mati, berdoa kepada orang yang kepada makhluk, berdoa kepada makhluk jin, kemudian manusia atau malaikat, berdoa kepada pohon, berdoa kepada benda-benda keramat, ya, ini adalah orang yang tidak berakal. Dari sisi mana dia meninggalkan Allah yang maha luas rezekinya, maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Dia tinggalkan zat yang seperti itu, maha bisa mengabulkan apa saja. Dia tinggalkan zat seperti itu, dia pergi kepada makhluk yang diciptakan, yang lemah, yang tidak bisa mengabulkan permintaannya. Ini makna tafsir dari ayat yang keempat, ya. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan pada kandungan bab yang ke-10, yaitu tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sesembahan selain Allah. Ini yang seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak ada yang lebih sesat. Maksudnya sesat di sini bukan sesat jalan, ya. Sesat di sini karena sesat di sini adalah tidak ada yang lebih menyimpang. Nah, itu dia. Dari jalan yang benar. Garis bawahi itu baik-baik. Sesat di sini bukan sesat di jalan, tetapi menyimpang dari jalan yang benar, dari petunjuk yang benar. Tidak ada yang lebih menyimpang dari ajaran yang benar dibandingkan orang yang memohon kepada sesembahan selain Allah. Ingat, sesembahan selain Allah apa saja? Ya, jangan menganggap sesembahan ada zat yang berhak disembah selain Allah. Apa saja? Entah itu jin yang paling kuat, manusia yang paling utama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam, atau benda-benda mati, benda-benda keramat. Dan kadang-kadang yang heran ini heran bin nyata ini, orang suka sekali mengkoleksi barang-barang keramat. Katanya ini cincin dari zaman Nabi Sulaiman. Dustainya hakun. Allahu Akbar. Ya. Ini tasbih dari zaman Nabi Musa. Seperti misalkan kalau Bapak haji atau umroh, Bapak akan ditawari tasbih yang bernama tasbih kukah. Saya itu ngelihat sendiri, karena dulu kita di kota Madinah ketika mahasiswa ditugaskan sebagai pengamat atau pemberi amar ma'ruf nahi mungkar kepada jamaah haji di sekitar Masjid Nabawi. Waktu itu ada toko yang jualan tasbih kuka. Kenal, Pak? Ya, tasbih puka atau kuka. Puka itu konon ceritanya itu tasbih dari dibuat dari kayunya, tongkat kayunya Nabi Musa. Seberapa apa tongkat sidin sampai beribu-ribu bisa buat tasbih? Yang parah adalah kalau orang memakai tasbih tersebut awet muda, tidak penyakitan, maka ini sudah jauh-jauh meninggalkan keluarga untuk haji atau menziarahi kota Madinah, kemudian sudah jauh-jauh sudah banyak mengeluarkan biaya, sudah banyak mengeluarkan tenaga, ternyata amalannya hapus. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 56 atau 65, antara dua itu. 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaik wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelummu, jika kamu melakukan kesyirikan, maka sungguh akan benar-benar terhapus amalmu. Hapus. Ya. Ini para ikhwah sekalian. Jadi yang dimaksudkan sembahan selain Allah apa saja? Mau itu manusia, mau itu jin, mau itu malaikat, benda-benda mati. Karena itulah Allah berfirman di dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang memelihara Al-Alamin. Al-Alamin itu apa? Kullu ma siwallahi huwal alam. Semua yang selain Allah itu alam semesta. Itu tidak boleh dijadikan sesembahan selain Allah. Mau itu sungai, kemudian goa, kemudian pohon, tiang, apa saja tidak boleh dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya sesembahan selain Allah. Jadi jangan dianggap sesembahan selain Allah itu cuma syaitan, iblis, enggak. Sesembahan selain Allah, apapun selain Allah dijadikan, dimintai, diistighatsahi, dimintai dalam keadaan sempit dan semisalnya. Yang ke-10. Yang ke-11. Penulis rahimahullah taala mengatakan kandungan bab yang ke-11 yaitu annahu ghafilun an du'a'i da'i la yadri anhu liqouli ta'ala wa hum an du'a'ihim ghafilun wa hum ay al-mad'uun an du'a'ihim ay du'a'ud da'in. Artinya yang ke-11, sembahan selain Allah itu tidak merasa dan tidak tahu bahwa ada orang yang memohon kepadanya. Nabi Isa, ini maksud dari kandungan ini adalah Nabi Isa alaihissalam tidak tahu kalau seandainya ada yang menyembahnya. Ya. Kemudian ulama-ulama saleh yang kuburan-kuburannya dikeramatkan, itu tidak kemudian diambil barokah katanya. Kemudian juga disembah, kadang-kadang dimintai. Kalau ingin anak harus pergi ke sini, harus pergi ke sana. Dari kuburan-kuburan orang yang sudah meninggal, dari orang-orang saleh, mereka orang-orang saleh. Tapi manusia-manusia setelah mereka yang menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai sesembahan selain Allah. Nah, orang-orang saleh ini tidak tahu dan tidak merasa mereka disembah, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Musa. Coba lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kalau tidak salah surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam, "Attakhidhu ilahaini min dunillah?" Wahai Isa alaihi salam, apakah kamu memerintahkan umatmu untuk menjadikanmu sebagai dua sembahan selain Allah, sebagai sembahan selain Allah yang berhak disembah? Maka Nabi Isa alaihissalam, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'idah, qala subhanak, kata Nabi Isa, maha suci engkau ya Allah, mayakunuli an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Saya bacakan ayatnya secara lengkap biar paham. Perhatikan sekali lagi, yang dimaksud pada kandungan ke-11 ini adalah sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia, itu mereka tidak tahu dan tidak merasa disembah. Makanya di hari kiamat mereka akan mengingkari di hadapan Allah. Enggak ya Allah, kami enggak menyuruh mereka menyembah saya. Kami tidak menyuruh mereka meminta kepada saya. Ya, di sini letak rugi dan sengsaranya orang menyembah selain Allah. Dikira yang diminta itu menolong, membela dia di hadapan Allah. Malah yang dimintai apa? Berlepas diri, mengingkari. Karena dia tidak merasa dan tidak menyuruh untuk orang-orang menyembahnya. Lihat cerita Nabi Isa dalam surat Al-Ma'idah ayat 116. Wa idh qala Allah, dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau wahai Isa berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah? Jadi Nabi Isa seakan-akan dihakimi oleh Allah, ditanyai oleh Allah. Nabi Isa langsung ketika pertanyaan tersebut, beliau langsung mengatakan, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Lihat, Nabi Isa mengingkari, Nabi Isa tidak tahu ada yang menyembahnya. Maka itu sebenarnya yang membawa-bawa menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, itu sebenarnya telah berdusta atas siapa? Nama Nabi Isa. Begitu juga orang-orang soleh yang dikubur, wali-wali Allah. Kemudian ada orang yang meletakkan air di situ, tasbih di situ, kopiah di situ. Ya. Untuk apa? Untuk dikatakan bisa mengambil berkah. Orang yang dikubur ini mereka orang saleh, hamba Allah, wali Allah. Mereka tidak tahu. Mereka bukan menyuruh. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada kandungan bab yang ke-11. Sesembahan selain Allah tidak merasa dan tidak tahu bahwa ada orang yang memohon kepadanya. Tidak boleh memohon kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12. Permohonan itu, penulis rahimahullahu taala berkata, yang ke-12 yaitu anna tilka ad-da'wah sababun li bughdhil mad'u lid-da'i wa adawatuhu lah. Permohonan itulah yang menyebabkan sesembahan selain Allah membenci dan memusuh orang yang memohon kepadanya pada hari kiamat. Nah, ini disebutkan di dalam ayat tadi surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Lihat surat halaman 50. Ya. Di ayat yang ke surat Al-Ahqaf ayat 6, lihat Allah berfirman, "Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Dan apabila manusia dikumpulkan, halaman 50 ya, di paragraf yang pertama, dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya mereka sesembahan-sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Apa maksudnya, Pak? Saya beri contoh. Jin disembah. Misalkan ada jin ifrit disembah. Ya? Jin ifrit disembah. Kemudian di hari jin ifrit mengadu kepada Allah, "Ya Allah, ampun, tobat. Saya enggak nyuruh dia nyembah saya." Gimana itu? Ya, sengsaranya luar biasa. Yang si fulan ini mengira akan ditolong, dibela di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh jin ifrit, malah jin ifrit mengingkari. Malah jin ifrit menjadi musuh. Nah, itu maksudnya, Pak. Dan ini persis juga yang terjadi kepada iblis. Iblis alaihi laknatullah. Semoga laknat Allah atas iblis selalu sampai hari kiamat. Iblis, dia di hari kiamat akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. surat Al-Hasyr ayat 16. Ini iblis yang suka ngikutin jalannya iblis, ya, meninggalkan kewajiban, ninggalin sholat wajib, ninggalin puasa wajib, ninggalin zakat wajib, ninggalin haji umroh bagi yang mampu yang wajib, meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah atau mengerjakan maksiat, mengikuti langkah-langkah iblis. Di hari kiamat tahu bagaimana terjadi? Makanya disebutkan dalam surat Al-Hasyr, surat pengumpulan manusia, padang mahsyar. Allah berfirman, lihat, kama seri syaitan, seperti perumpamaan syaitan, iblis, idh qala lil insani kfur, ketika dia mengajak kepada manusia, wahai manusia, udah kafir aja engkau kepada Allah. Falamma kafar, ketika manusia itu kufur, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala atas ajakan siapa tadi? Iblis, qala inni bari'un mink, inni akhafullah. Sudah kafir, sudah ya, selesai tugas saya. Saya berlepas diri, aku pun takut sama Allah sebenarnya. Tuh. Ya, itu maksud daripada apa? Poin yang ke-12. Gara-gara tidak merasa itulah, maka sesembahan selain Allah membenci dan memusuhi orang yang memohon kepadanya pada hari kiamat. Jadi apalagi kurangnya? Sudah berdoa kepada selain Allah tidak dikabulkan, kemudian lalai, yang didoai itu lalai, kemudian di hari kiamat bukan malah sebagai penolong, tetapi sebagai apa? Sebagai musuh. Persis ceritanya Abu Lahab. Abu Lahab saking cintanya kepada istri, dan ini perhatikan para suami. Ahbib habibaka haunan ma, asa an yubghidaka yauman ma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Cintai orang yang engkau cintai, istrimu, anakmu, ya, secintanya. Jangan terlalu berlebihan. Mungkin kamu akan membencinya pada suatu hari. Gara-gara cinta terlalu berlebihan inilah akhirnya Abu Lahab tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih. Yang lebih sengsaranya dari Abu Lahab, dia lebih mementingkan cintanya kepada Umil, istrinya, tetapi akhirnya, dan meninggalkan dan kafir terhadap Allah dan Rasulnya, di hari kiamat bukan yang menolong dia istrinya, malah yang membakar dia siapa? Istrinya. Ini makna tersirat dari firman Allah, wa mra'atuhu hamma latal hatab. Istrinya pembawa kayu bakar, maksudnya istrinya lah yang akan membakar Abu Lahab. Coba, dibela-bela, dicintai, di akhir-akhir bahyanat. Ya, ini sedih sekali. Persis seperti orang yang mensyirikkan Allah. Dibela-bela, diagung-agungkan, di hari kiamat jadi musuh. Berlepas diri seperti iblis berlepas diri dari manusia. Surat Al-Hasyr ayat berapa tadi? Ayat 16. Baik. Kemudian kita lanjutkan poin yang ke-13 dari kandungan bab ini, yaitu tasmiyatu tilka da'wah ibadatan lil mad'u. Permohonan ini disebut sebagai ibadah kepada sesembahan selain Allah. Maksudnya apa, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Ini penting. Ya. Maksud permohonan ini disebut sebagai ibadah kepada sesembahan selain Allah, artinya orang berdoa kepada makhluk itu namanya sedang beribadah kepada makhluk. Jadi jangan anggap ibadah itu hanya sekedar sujud ibadah, sholat ibadah, tidak. Berdoa, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit itu pun disebut sebagai apa? Ibadah. Ini kita tekankan kenapa? Karena sebagian orang menyangka kalau berdoa meminta kepada selain Allah itu tidak disebut ibadah. Enggak. Ya. Bahkan doa adalah inti ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Inti ibadah adalah doa. Seperti Sabda beliau, al-hajju arafah. Inti ibadah haji adalah berwukuf di Arafah. Sama, doa huwal ibadah. Inti ibadah adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, orang yang beristighatsah, yang minta pertolongan dalam keadaan kesempitan, itu disebut sedang apa? Sedang beribadah. Maka kalau disebut beribadah, berarti tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tujuannya. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-14, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, kufrul mad'u bitilkal ibadah. Dan sesembahan selain Allah itu nanti pada hari kiamat akan mengingkari ibadah yang mereka lakukan. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Sembahan-sembahan selain Allah akan mengingkari seluruh ibadah yang dilakukan terhadapnya. Misalkan ada orang yang menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah minta rezeki, minta anak, boleh enggak? Boleh? Kenapa tidak boleh? Ah, satu-satu. Dari kanan. Boleh enggak minta anak, minta rezeki, minta syafaat kepada Rasulullah? Tidak boleh. Satu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk dan ibadah hanya kepada Khaliq. Satu. Yang kedua, karena itu perkara khusus milik Allah. Karena berdoa hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan masjid-masjid hanya milik Allah. Artinya di dalam masjid orang berdoa, sholat, zikir, baca Quran, itu hanya milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa kepada Allah bersamaan berdoa kepada selain Allah. Sebab yang kedua, sebab yang ketiga, kenapa berdoa minta rezeki, anak, syafaat, kemudian pembebasan hutang, kesulitan, jalan keluar dari kesulitan, tidak boleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua, dalam ayat yang kita barusan baca, surat Al-Ahqaf ayat 5-6, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengabulkan doa sebagaimana Allah mengabulkan doa, kecuali yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Rasulullah seperti itu keadaannya, bagaimana orang-orang setelahnya? Sengaja saya mengambil contoh Rasulullah langsung. Ya, waliyullah, Rasulullah, orang khalilullah, orang yang paling dekat dengan Allah, Rasul yang paling dipilih oleh Allah. Makanya salah satu sifat beliau adalah Al-Mustafa, orang pilihan Allah. Yang kedudukannya seperti itu saja tidak boleh kita mintai. Kenapa? Karena tidak bisa mengabulkan doa. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Apalagi orang yang baru disangka wali. Apalagi wali kelas. Ya, ada orang yang baru disangka wali, ya. Ada orang yang baru, apalagi sebagian masyarakat kadang-kadang menilai kewalian seseorang itu kalau sudah ceramah 1.000 orang, 100.000 wali, ya. Kalau masih seini wali Masjid Imam Syafi'i. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Sebab yang lain, kenapa Rasulullah SAW tidak boleh kita berdoa kepadanya, hanya kepada Allah kita berdoa, karena ayat tadi mengatakan wahum an du'aihim ghafilun. Nabi Muhammad SAW lalai dari doa tersebut, tidak bisa mengabulkan. Lalai dari doa tersebut sampai hari kiamat tidak bisa mengabulkan, kecuali dengan izin siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya mungkin masih bingung, syafaat Ustaz, maksud syafaat gak boleh minta kepada Rasulullah, bukankah Rasulullah yang memiliki syafaat? Maka jawabannya mudah, sama. Meminta syafaat itu ibadah. Saya ulangi, meminta syafaat itu adalah apa? Ibadah. Dan kalau sudah masuk ranah ibadah, tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Allah. Kedua, syafaat hanya milik Allah. Wa anna syafa'ata lillahi jami'an. Artinya, dan syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Maka mintalah kepada Allah. Ya, kapan orang boleh minta kepada Rasulullah? Ya, ini sebab yang ketiga. Tatkala Rasulullah diizinkan, yaitu nanti kapan? Hari kiamat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adzan. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-15, hiya sababu qaunihi adallun nas. Nah, ini penting. Permohonan inilah yang menyebabkannya menjadi orang paling sesat. Artinya, meminta kepada selain Allah inilah yang menyebabkan seseorang menjadi orang paling sesat. Oh, sekali lagi, sesat ini orang yang paling apa? Menyimpang dari agama. Ya, menyimpang dari agama, jauh dari ajaran agama. Kenapa? Karena memohon kepada sesembahan selain Allah. Kesesatannya dari sisi mana? Tadi yang saya jelaskan. Satu, ya, berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan permintaannya. Yang kedua, bahwa orang yang dimintai, yang dimohon itu lalai dari permintaan, gak bisa ngabulkan, lalai. Yang ketiga, bahwasanya nanti di akhirat orang-orang yang disembah selain Allah akan apa? Mengingkari, mengkafiri perbuatan orang-orang yang menyembah mereka. Jin misalkan disembah, jin nanti ada kiamat, persis nyatakan seperti perkataannya iblis, inni bari'u mink, aku berlepas diri darimu, inni akhafullah rabba alamin, aku takut kepada Allah Rabb alam semesta. Maka ini bagus dijadikan sebagai sebuah catatan. Tatkala iblis mengatakan aku takut kepada Allah, di balik itu perkara tauhid. Ya, di zaman sekarang Pak, permainan kata-kata sangat dibutuhkan. Orang tertarik. Saya pernah lihat iklan, iklan sebesar papan tulis cuma tulisan 1, 2, 3. Saya nanya kepada kawan-kawan waktu itu di Arab Saudi, ngapain tuh buang-buang duit bikin iklan cuma 1, 2, 3, enggak ada angka lain, 1, 2, 3, kata kawan-kawan. Nah, kamu udah kena iklan tuh, sudah kena iklan, bertanya tentang itu sudah kena, paham? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala iblis mengatakan aku takut kepada Allah, apa di balik itu? Ternyata iblis berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti langkah-langkahnya nanti pada hari kiamat. Baik, silakan azan dulu, wallahu alam. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ke-15 tadi, permohonan inilah yang menyebabkannya menjadi orang paling sesat. Tadi saya sudah sebutkan kenapa yang memohon kepada selain Allah menjadi makhluk yang paling sesat. Sebab yang pertama, ya, penyebab memohon kepada selain Allah menjadi makhluk paling sesat, paling menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Paling menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Sudah kita sebutkan tadi. Tidak mengabulkan, meminta kepada yang tidak mengabulkan. Bahkan bukan hanya sekali dua kali tidak mengabulkan, tidak mengabulkan sampai hari kiamat. Ya, tulis sampai hari kiamat. Yang kedua, meminta kepada selain Allah yang lalai dari permohonan atau doa. Yang ketiga, apa? Di hari kiamat, selain Allah yang disembah tersebut akan menjadi berlepas diri. Sesembahan selain Allah akan menjadi berlepas diri, mengkafiri seluruh yang menyembahnya, berlepas diri dari seluruh yang menyembahnya. Nah, ini tiga sebab yang menyebabkan kenapa orang yang meminta kepada selain Allah adalah makhluk yang paling sesat, tidak berakal, di luar sadar manusia, ya, paling menyimpang dari jalan Allah. Kemarin ada orang yang curhat ke saya. Beliau cerita, tatkala saya belum dapat pekerjaan, Ustaz, istri saya mengenal sunnah, maka memaksa saya pergi ke sana meminta kepetilasan, kepesugihan, ke sungai, ke atau apapun, meminta jimat agar bisa dapat pekerjaan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah istri-istri dari jenis syaitan. Betul? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Yang memberikan was-was di dalam hati manusia dari jin dan manusia. Jadi ada jin yang berhati syaitan, dan ada manusia pula yang berwatak syaitan, memerintahkan kepada keburukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-16, tafsiru ayat al-ayah al-khamisah, tafsir ayat yang kelima. Ayat yang kelima itu adalah, lihat halaman 50, surat An-Naml ayat 62. Surat An-Naml ayat 62 di halaman 50. Allah berfirman, "Amman yujibul muttar idza da'ah fayakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh wa yaj'alukum khulafa'al ardh a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Siapakah yang memperkenalkan doa yang doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Artinya, tidak ada yang bisa mengabulkan doa dalam orang yang dalam kesulitan kecuali Allah jika dia berdoa kepadanya. Dan orang yang menghilangkan kesusahan, tidak ada yang menghilangkan kesusahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsirannya, ya. Kemudian yang ke-17, penulis rahimahullahu taala berkata, "Al-amrul ajib huwa huwa iqraru 'abadatil awthan annahu la yujibul muttarra illa Allah wa li ajli hadha yad'unahu fis syada'idi mukhlisina lahuddin." Artinya, hal yang mengherankan adalah bahwa para pemuja berhala, penyembah selain Allah, itu mengakui bahwa tiada yang dapat memperkenankan permohonan orang yang berdoa dalam kesulitan selain Allah. Dan ini bisa dilihat dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Dan ini rahmat Allah. Apa maksudnya, Pak? Begini, perhatikan baik-baik. Orang-orang yang mensekutukan Allah di zaman dahulu, perhatikan ini penting. Orang-orang yang meminta kepada selain Allah, orang-orang kafir Quraisy. Mereka punya berhala. Punya berhala enggak? Punya berhala. Berhala mereka salah satunya apa? Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ya, Hubal itu adalah berhala yang paling besar di dalam Ka'bah. Hubal dan berhala-berhala selainnya di sekitar Ka'bah. Meskipun mereka kalau ada hajat minta keperluan kepada berhala atau menjadikan berhala sebagai perantara antara mereka dengan Allah, tapi kalau mereka dalam kesempitan, ada yang sakit, ada yang terhimpit, ada yang di tengah laut, maka mereka meminta kepada siapa? Allah. Lihat, otaknya di mana? Ya. Dalam lapang mereka minta kepada selain Allah, minta kepada Lata, Manat, Uzza, tapi dalam keadaan sempit di tengah lautan, seperti dalam surat apa? Al-Ankabut ayat 65. Fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Dan jika mereka di tengah lautan, kalau di tengah lautan itu benar-benar kesulitan, mereka yakin tidak ada yang menolong, makanya da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah murni hanya untuk Allah. Ya, itu orang-orang musyrik di zaman dahulu. Kalau dalam kesempitan, meninggalkan seluruh berhalanya, murni hanya berdoa kepada Allah. Dan ini rahmat Allah. Apa Ustaz maksud rahmat Allah? Ustaz ini apa? Perhatikan Pak. Salah satu rahmat Allah adalah Allah tidak membiarkan hambanya tatkala dan keadaan sempit, terhimpit, penuh kesulitan, banyak hutang, banyak penyakit, banyak musibah, bala, Allah tidak membiarkan kecuali akhirnya mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang mengangkat musibahnya itu kecuali siapa? Kaitkan dengan ayat sebelumnya bahwa tidak ada yang mengabulkan permintaan. Sesembahan selain Allah tidak bisa mengabulkan. Maka termasuk rahmat Allah, orang yang mensyirikkan pun diberikan rahmat oleh Allah. Dari sisi mana? Dia tidak dibiarkan dalam keadaan sempit kecuali berdoa kepada siapa? Allah. Agar nanti kesulitan yang mereka miliki diangkat oleh siapa? Allah. Ya, kurang apalagi Allah yang mensyirikannya diberikan kesempatan sekali lagi. Ayo minta kepada Allah. Yang di zaman sekarang malah terbalik, Pak. Datang kesempitan malah benar-benar menyimpang dari jalan Allah. Bawa sesaji ke laut. Ya. Bawa apa macam-macam. Bukannya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi malah kepada siapa? Selain Allah. Beda dengan yang dahulu, dalam keadaan sempit mereka malah berdoa kepada Allah. Saya pernah dapati, dahulu pernah ziarah kubur, di kuburan-kuburan yang dianggap mendatangkan berkah. Pasti di kuburan-kuburan yang dianggap mendatangkan berkah itu kadang-kadang terdapat sumur. Dan kadang-kadang sumur itu konon ceritanya pasti selalu dikaitkan dengan air zam-zam. Mau sumurnya di Afrika Utara, mau sumurnya di Banjar Utara. Ya, pasti dikaitkan dengan apa? Zam-zam. Ada ibu-ibu bawa bayi masih merah dimandii di sumur tersebut. Ulun betakun, kenapa bu dimandii? Jarsidin, penggaringan anak nih. Ya. Awaknya ranjak panas, menangisan. Dan sebenarnya yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam perihal yang seperti itu banyak. Lihat, memang anak rentan dengan jin jika tidak dibacai oleh orang tuanya, anak rentan dengan jin. Karena anak kan belum bisa berzikir, belum bisa sholat, anak rentan dengan jin. Makanya ada hadis Rasulullah SAW, ya, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Aku melindungkan kalian berdua, wahai Hasan dan Husain, yang masih kecil, dengan kalimat Allah yang sempurna dari syaitan dan juga dari hama, burung hantu yang mendatangkan keburukan, dan dari mata yang memberikan penyakit. Lihat Rasulullah SAW. Lihat juga ibunya Maryam tatkala melahirkan Maryam. Beliau berdoa, "U'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Artinya, aku lindungkan Maryam ini kepada Engkau ya Allah, dan keturunan Maryam kepada Engkau ya Allah aku lindungkan dari gangguan syaitan yang terkutuk. Menunjukkan bahwa bayi, anak-anak kecil itu rentan diganggu oleh jin. Makanya lindungkan kepada Allah. Dan doanya ibunya Maryam dikabulkan oleh Allah. Ketika Maryam melahirkan Isa, maka tidak diganggu oleh syaitan. Ya, surat Ali Imran ayat 36. Ya, diganggu oleh syaitan. Salah satu bayi yang kebiasaan bayi kalau lahir menangis, itu disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa dia sedang diganggu oleh syaitan. Dan salah satu bayi yang melahir tidak menangis dan sehat, tidak seperti yang dikatakan oleh para dokter, kalau bayi tidak menangis maka disungsang sidin, menangis saya menangis. Ya, sampai menangis. Ya, kalau tidak menangis berarti ada suatu masalah. Itu menurut ilmu kedokteran ya sah-sah saja. Akan tetapi dalam ilmu hadis akidah Muslim adalah bahwasanya ketika bayi menangis maka itu sedang diganggu oleh syaitan. Salah satu bayi yang tidak menangis kala dilahirkan adalah Isa bin Maryam akibat dikabulkannya doa neneknya, yaitu Ummu Maryam, ibunya Maryam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksud poin yang ke-17. Hal yang heran dari orang yang mensyirikkan Allah adalah tatkala kesempitan mereka tetap minta kepada Allah. Dan ini memang sudah takdir Allah agar Allah yang menolong mereka. Kalau enggak mereka sesat, kalau enggak mereka celaka. Dan itu berarti rahmat dari siapa? Allah. Ini para ikhwan. Dan perhatian juga, kita jangan kebalikannya. Dalam keadaan sempit malah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah terjadi tsunami di beberapa daerah. Bukannya malah istighfar, mendekat kepada Allah. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersedekah, takut kepada Allah. Ini tidak, malah sapi disembelihin, kemudian kepalanya dibawa ke laut sebagai sedekah laut. Kurang sedekah kita kepada penguasa laut. Subhanallah. Ya. Mana dibandingkan dengan ayat tadi, surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulk da'awullaha mukhlisina lahuddin. Jika mereka di tengah lautan mereka berdoa kepada Allah, dan ingat Pak, ini rahmat Allah agar mereka mentauhidkan Allah. Ya, karena tidak ada yang mengabulkan permintaan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya mereka meninggalkan sesembahan selain Allah dan berdoa hanya murni kepada Allah. Yang namanya murni, tauhid harus ikhlas. Ikhlas itu adalah murni. Murni itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innalakum fil an'am la'ibrah nusqiqukum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Afwan, bukan surat Al-An'am, surat Al-Mu'minun ayat 21. Salah saya. Salah. Surah Al-Mu'minun. Surah An-Nahl ayat 66. Surat An-Nahl ayat 66. Sesungguhnya bagi kalian di dalam binatang ternak terdapat sebuah pelajaran. Apa pelajarannya? Pelajaran tentang ikhlas, tentang murni. Ini yang ingin tahu arti ikhlas. Ya. Allah berfirman, "Wa innalakum fil an'ami la'ibrah." Sesungguhnya bagi kalian di dalam binatang ternak terdapat pelajaran. Pelajarannya bagaimana? Nusqiqukum mimma fi butunih. Kami berikan minum kepada kalian dari susu yang ada di dalam perut binatang ternak tersebut. Unta, sapi, kambing, susunya. Min baini farthin wa damin. Yang susu itu keluar, ini susu, kalau kita merah puting susu sapi atau susu unta, susu kambing, itu sebenarnya ini putingnya, ini perahannya, ini putingnya, itu sebenarnya dia keluar antara fars wadam. kotoran dan darah. Mohon maaf, akramakumullah, tahi dan darah, keluarlah susu. Coba ketika dia keluar, yang pernah memerah susu sapi, susu kambing, susu unta, apakah tercampur dengan darah atau dengan kotoran? Tidak. Keluarlah labanan khalisan, susu yang ikhlas. Ikhlas artinya apa? Murni. Kalau sudah murni, maka sa'iran lisyaribin, cocok untuk diminum. Begitulah amalan yang ikhlas, maka cocok untuk diterima. Seperti itu ya. Itu gambaran ikhlas. Jadi sengaja saya menyebutkan tentang ikhlas ini karena disebutkan ikhlas, karena sebagian orang mengatakan kalau kamu ingin tahu ikhlas itu bagaimana, masuk ke dalam WC, keluarkan, maka keluar lagi, maka itulah ikhlas, tidak memikirkan apa yang telah dikeluarkan. Ini menghina kata ikhlas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memilih kata ikhlas dari sekian banyak kata yang menunjukkan kemurnian. Itu tidak sembarangan. Ikhlas artinya suci dari kotoran, campuran, putih, bening. Itu arti ikhlas secara bahasa dalam bahasa Arab. Yang terakhir, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kandungan yang ke-18, yaitu himayatul mustafa himat tauhid wa ta'addubi ma'allah. Hadis ini menunjukkan tindakan preventif. Apa preventif itu, Pak? Pencegahan. Ya, hadis ini menunjukkan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa. Al-Mustafa itu adalah salah satu gelar beliau atau nama beliau. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Ada Ahmad, ya, sebagaimana disebutkan dalam, ada Muhammad, ya. Ya, Ahmad disebutkan oleh Allah Subhanahu surat As-Sad ayat 6, As-Saff ayat 6, ya. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, kata Nabi Isa. Akan datang nabi sepeninggalku namanya Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain yaitu Muhammad, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa 'alal kuffar rahamahu bainahum. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain Al-Hashir. Artinya yang mengumpulkan manusia, karena seluruh manusia nanti dari mulai Nabi Adam sampai umat beliau akan berkumpul di bawah telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Meminta syafaat. Itu mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga al-hasyir, al-aqib. Al-aqib artinya adalah rasul yang terakhir. Khatamun nubuwah, nabi yang paling terakhir. Itu nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-mustafa, yaitu orang pilihan. Artinya orang yang terpilih. Ya, orang yang terpilih. Sedikit menyimpang tentang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut pendapat yang lebih kuat, wallahu alam. Dan ingat Bapak Ibu yang terutama yang baru hadir, kalau saya sering dalam kajian menurut pendapat yang lebih kuat itu berarti terjadi perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang lebih kuat bahwa bukan dari nama Rasulullah adalah Toha. Bukan dari nama Rasulullah adalah Yasin. Ya. Tetapi itu adalah awal-awal surat saja di dalam Al-Quran yang disebut dengan Al-Huruful Muqatta'ah, huruf-huruf yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mukjizat Al-Quran. Ya, jadi Toha ma anzalna 'alaikal Quran litashqa. Memang secara arti menunjukkan ke sana Toha. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu, seakan-akan Toha itu nama orang, kepadamu agar kamu sengsara. Padahal bukan. Toha itu adalah mukjizat Al-Quran, yaitu seperti Yasin, seperti Nun, Qaf, Sad, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Sad, Kaf Ya Ain, Ha, Kaf Ha Ya Ain Sad, dan semisalnya. Jadi ini pendapat yang lebih kuat. Makanya kadang-kadang ada salawatan yang berbunyi bagaimana? Yang menyebutkan kata Toha, Ala Yasin Rasulillah, ya, ya, salawat dan salam atas Yasin Rasulullah. Jadi nama Yasin itu bukan salah satu nama dari nama Rasulullah SAW. Ini menurut pendapat yang paling apa? Kuat. Artinya terjadi perbedaan pendapat dalam hal itu. Saya ulangi, hadis di atas menunjukkan tindakan preventif yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melindungi benteng tauhid. Nah, ini perhatikan. Terdapat pelajaran menarik. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di halaman 50, ya, ada orang mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hayya bina nastaghitsu bi Rasulillah. Ayo kita minta pertolongan, beristighatsah kepada Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yustaghatsu bi." Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. "Innama yustaghatsu billah." Tetapi istighatsahlah itu seharusnya hanya kepada Allah. Ini tindakan Rasulullah pencegahan agar orang tidak apa melakukan kesyirikan. Ini pencegahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedikit Pak menyimpang tentang kehidupan kita sehari-hari. Saya katakan, jangan main judi dengan iman kita. Apa maksudnya Ustaz? Jangan main-main judi dengan iman kita. Artinya jangan pertaruhkan atau taruhan dengan iman kita. Saya beri contoh. Dari mulai yang belum nikah. Kalau Anda wahai laki-laki yang belum nikah, ya, Mas Opan, Mas Robi, kawan-kawan saya yang belum menikah ini, mudah-mudahan cepat-cepat diberikan oleh Allah kemudahan. Maka jangan sampai mencari wanita yang belum pintar agama. Wah Ustaz, lu hendak mencari yang celananya itu seperti pendek seperti celana SD. Ulun bimbing kenanya sampai berjilbab besar. Kawa. Pian nang dibimbing sidin. Ya, jangan taruhan dengan iman kita. Cari yang pintar agama. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Artinya, dahulukan yang memiliki agama, kamu akan beruntung. Jangan main-main, ya. Kenapa Ustaz, hatinya sudah terkait lawan sidin? Tarik pulang kaitnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main karena kita tidak bisa menjamin jangan menjamin orang lain, menjamin diri kita istiqamah dalam iman saja sulit. Bukankah nanti setelah menikah kemudian bergaul ada anak, siapa yang mengurus anak ini? Kalau seandainya orang tuanya tidak bisa mengajari dia Al-Quran, kemudian mengajari dia akidah yang benar, mengajari dia perihal sholat, kalau berbicara masalah sholat, berbicara masalah wudu, mandi, dan semisalnya. Maka jangan main-main dengan iman. Jangan taruhan. Jangan main judi dengan iman kita. Ya. Kemudian contoh yang lain. Jangan taruhan dengan iman kita. Kalau kita tahu, ini kalau saya pegang handphone, maka pasti akan melihat hal-hal yang bermanfaat. Maka jangan taruhan. Tinggalkan. Atau buang program yang menuju ke sana. Jangan, wah Ustaz, kawa ulun Ustaz. Insya Allah kawa. Siapa yang jamin? Dan orang muslim itu salah satu prinsipnya adalah tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Dalam hadis riwayat Muslim, la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Seorang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Itu namanya dungu. Tahu dia lubang di depan dia, dia masih jalan di sana. Ya, tidak. Para ikhwah sekalian. Contoh yang lain dalam masalah muamalah. Dia tahu dirinya kalau berhutang enggak bayar-bayar. Memakai dua kata pamungkas, afwan akhi. Maaf saudaraku. Ya, dua kata pamungkas. Maka jangan taruhan, wah saya berhutang lagi nih, nanti insya Allah bisa bayar. Enggak. Apalagi Rasulullah SAW sudah menyebutkan tentang masalah hutang, riwayat Bukhari. Lulun, artinya menunda-nunda pembayaran dari orang yang mampu bayar itu sebuah kezaliman. Makna tersirat dari hadis ini adalah sifat karakteristik yang sangat dominan dari hutang pasti menunda-nunda. Pian berhutang 500 rupiah lawan warung. Pasti, kena isok aja gin bayar. Isok aja gin bayar. Pas datang malaikat maut. Itu sifat hutang seperti itu. Nunda-nunda. Maka kalau Anda sudah tahu diri Anda bukan orang yang mahir dalam melunasi hutang, maka tinggalkan. Ya. Meskipun motor kita kita hidupi lebih lawas daripada menaikinya, kata bapak, pahamlah, ya, asal tidak berhutang, meskipun pakai motor, sepeda motor yang mungkin Honda 90-an tuh, spare partnya sudah kada jual lagi, menaikinya lebih cepat daripada menghidupkannya. Menghidupkannya sejam, menaikinya setengah jam, mogok. Ya, ini tidak mengapa, asalkan tidak punya hutang. Nah ini para ikhwah, jadi ambil selalu tindakan preventif, tindakan pencegahan sebelum terjadi. Contoh yang lain, ya, ini sedikit contoh yang lain. Misalkan, kita tidak tahan kalau melihat perempuan, maka jangan sampai dilihat. Ini di ujung Masjid Imam Syafi'i diitihis, Din. Allahu Akbar. Dihadangi ibu-ibunya. Tundukkan pandangan ya, akhi. Daripada sengsara di malam hari, kayak apa aku menikah lawan si Din kena. Ya? Jangan main-main dengan iman kita. Kalau tidak tahan, tutup jalan. Jangan berpura-pura, oh saya tahan Ustaz. Dalam berteman juga seperti itu. Ya, berteman yang tidak mengajak sholat, berteman yang suka mengajak mencuri, suka mengajak berzina, na'udzubillah, berjudi, kemudian berteman suka mengajak curang di dalam jual beli, maka jangan. Jangan bertaruhan dengan iman kita. Oh Ustaz, ulun mengawani sidin, gasan mengajak sidin agar lurus. Pian nang dilurusakan sidin. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini ambil, kita ambil dari tindakan preventif Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga sikap ta'adub, sopan santun beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, semestinya Rasulullah SAW mampu saja beliau untuk menolong orang ini melawan orang munafik, menghukum orang munafik, mampu. Akan tetapi sebagai adab beliau kepada Allah, maka beliau mengatakan, innahu la yustaghathu illa billah. Sesungguhnya tidak beristighathah kecuali kepada siapa? Allah. Semestinya beliau sebagai pemimpin negara waktu itu, beliau sanggup saja orang munafik dihukum karena menghina kaum mukmin. Mampu. Ya. Meminta pertolongan kepada Rasulullah dilakukan oleh para sahabat ini pada waktu itu benar sebenarnya. Tetapi untuk sebagai adab kepada Allah, beliau mengatakan tidak boleh beristighatsah kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya amalan-amalan soleh terselesaikan bab ini. Memang bab ini saya rasa bab paling berat, ya. Dalam menuntut ilmu seperti itu, Pak. Kadang ada hari-hari, masa-masa yang berat. Ya, yang kita bosan ini kok enggak habis-habis ini. jangan-jangan jamaah saya bosan, ya. Dari dulu mungkin sebulan yang lalu cuma bab ke-14, ya. Maka kadang-kadang dalam menuntut ilmu seperti itu ada hal-hal yang seorang akhirnya futur, akan tetapi dengan sabar dan meminta pertolongan kepada Allah, semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan baca pada bab yang ke-15. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin menambahkan atau bertanya yang kurang jelas, silakan. Nah, Ustaz. Ya, barakallahu fik. Wa fik barakallahu. Ya, Ustaz tadi ada menyampaikan bahwasanya kaum musyrikin pada zaman dahulu seandainya mereka dalam keadaan kesempitan, mereka langsung memohon kepada Allah. Nah, tadi Ustaz mengatakan bahwa itu adalah salah satu dari Allah. Allah tidak menginginkan mereka sesat. Nah, tapi sekarang ini kita banyak melihat orang-orang yang malah kebalikannya lebih parah, mereka dalam kesempitan tidak meminta kepada Allah. Apakah rahmat Allah itu sudah tidak ada lagi, Ustaz? Iya. Manusia zaman bagus sekarang. Pertanyaannya, maka jawabannya tidak seperti itu cara berpikirnya, akan tetapi cara berpikirnya adalah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada oleh Allah kepada hambanya tatkala mereka dalam keadaan sulit, dan sebelumnya mereka mensyirikkan Allah, maka mereka dibimbing oleh Allah untuk mengikhlaskan ibadah, permohonan, doa hanya kepada Allah, agar kesulitan tersebut diangkat oleh Allah. Karena tidak ada yang mengangkat kesulitan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun di zaman sekarang tambah sulit, malah tambah melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan berarti cara berpikirnya berarti Allah tidak rahmat lagi, enggak. Tetapi itulah kebejatan di zaman sekarang. Nah, itu cara berpikirnya begitu itu. Ya, itulah kebejatan di zaman sekarang. Semestinya tetap saja ada rahmat Allah, orang yang dalam keadaan sempit semestinya dia sadar, tidak ada yang mengangkat ini kecuali Allah. Ada longsor, ada kekeringan, ada banjir di zaman sekarang. Ya, hujan bukannya mendatangkan manfaat tetapi mendatangkan keburukan, terutama di kota-kota besar, ya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini semestinya kita lebih kembali kepada Allah dari cara berpikirnya seperti itu. Bukan cara berpikirnya berarti Allah tidak kasih rahmat lagi kepada orang tersebut, bukan. Tetapi semestinya orang yang dalam kesempitan dia mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wallah, bagus pertanyaannya. Nah, tafadhol. Orang setan itu takut kepada Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa setan yang sudah takut dengan Allah masih mengajak kita kepada kemaksiatan? Ya, itulah bejatnya iblis dan syaitan. Ya. Dia sudah berjanji sama Allah dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Ya Allah, sebagaimana Engkau lencengkan aku dari jalan-Mu yang lurus, aku hadang manusia, hamba-hamba-Mu dari jalan yang Engkau yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan Engkau ya Allah tidak akan dapati mereka, kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur. Jadi itulah bejatnya iblis. Makanya dia mendapatkan gelar yang tidak didapatkan oleh makhluk lain, yaitu ar-rajim, terkutuk, terlaknat, ya. Wallahu a'lam. Nah, satu lagi Ustaz. Bagaimana kalau ada orang yang berdoa dengan kata-kata, aku mohon padamu ya Allah dengan syafaat nabimu? Itu penjelasannya seperti iya. Apa Ustaz? Ini namanya menjadikan, mungkin ada sebagian yang belum paham pertanyaannya. Ada orang berdoa dengan lafad, wahai Allah, dengan syafaat nabimu, aku memohon kepadamu agar Engkau memberikan rezeki kepadaku. Maka para ikhwah sekalian, atau bisa juga sebagian orang kadang-kadang berdoa seperti ini, wahai Allah, dengan kedudukan nabimu, aku memohon kepada Engkau agar mengampuni dosa-dosaku. Ya, nah, ini yang disebut dengan bertawassul dengan jahnya Rasulullah. Artinya mengaitkan doa kemudian dibumbui dengan kedudukan Rasulullah, agar doa tersebut dikabulkan menurut yang berdoa seperti itu. Maka jawabannya, wallahu alam, yang pertama, doa tersebut ya belum pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali tatkala Rasulullah masih hidup. Tuh. Yang kedua, doa tersebut yang seperti itu lafadznya belum dikerjakan oleh generasi-generasi terbaik dari para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in. Maka wallahu alam, lebih baik dijauhi doa-doa seperti itu. Karena Allah berfirman, wa qala rabbukumud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku langsung. Jadi ucapkan, ya Allah urzukni, ya Allah irhamni, ya langsung berdoa kepadaku. Ganjaran orang yang berdoa kepada Allah, astajib lakum, langsung aku kabulkan. Wallahu a'lam. Nah, cari yang lain dulu. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khair. Ada yang lain? Fadhal. Terima kasih Ustaz. Berkaitan dengan yang beribadah di kubur tuh Ustaz. Sering dikatakan bahwa mereka itu penyembah kubur kan, menjadikan kubur sebagai yang diminta gitu. Tapi mereka biasanya ketika kita beri pengertian tentang itu, katanya kami tidak menyembah kubur, menghadap kubur ya. Mungkin bahasanya ini Ustaz bagi orang awam tidak nyambung Ustaz ya. Iya. Dikira seolah kalau menyembah itu kita sembah di hadapan seperti itu, nah, padahal meminta itu gimana Ustaz menjelaskannya? Iya. Bagus pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa ketika saya menyebutkan tadi orang-orang yang menyembah kuburan, menyembah orang yang sudah mati, maka saya tidak mencela orang yang berziarah kubur. Ya, beda. Saya tidak mencela orang yang berziarah kubur, karena berziarah kubur adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Artinya, aku dahulu melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Fa inna tudzakkirukumul akhirah. Sesungguhnya dia mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat. Dan orang ketika teringat akan kehidupan akhirat, maka pada saat itu dia akan segera bertobat, puas dengan pemberian Allah, dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan berziarah kubur. Jadi bukan berarti perkataan kita tadi melarang orang berziarah kubur. Akan tetapi, yang kita maksud dari menyembah kuburan adalah datang ke kuburan bukan untuk berziarah. Akan tetapi minta berkah. Satu. Yang kedua, berdoa kepada orang yang dikubur. Minta pertolongan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, berdoa kepada orang yang dikubur. Yang ketiga, atau menjadikan orang yang dikubur sebagai perantara antara dia dengan Allah. Nah, itu yang dijelaskan. Ya. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Rasulullah. Mereka mengatakan, "Mana abuduhum?" Kami enggak menyembah ini berhala. Lata, Manat, Uzza, kami enggak nyembah. Ya, Hubal, kami enggak nyembah. Mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tapi hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami banyak dosa, orang yang dikubur ini orang soleh. Ketika kami berdoa di samping kuburan orang soleh ini, maka akan mendekatkan doa kami kepada pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang keliru. Ya. Surat Az-Zumar ayat 3, ya. Dan kadang terbalik, lebih orang lebih khusyuk berdoa di kuburan dibandingkan di masjid. Ya, padahal tempat yang paling cocok untuk berdoa adalah di masjid. Orang lebih mengagungkan kuburan dibandingkan masjid. Datang ke masjid kadang duduk tidak tahiyatul masjid, langsung saja duduk. Sedangkan di kuburan kadang-kadang masuknya dengan cara menunduk, ya. Kemudian kalau seandainya berbicara, berbicara dengan suara yang pelan, berbisik-bisik. Kemudian kalau seandainya pulang pun, ya, pulang pun harus jalan dengan mundur, kemudian di pintu, ya. Pinatahu banan sidin. Pengalaman lawas. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti itu. Sedangkan di dalam masjid kadang orang tertawa terbahak-bahak seenaknya, merokok. Betul? Ya. Kemudian membicarakan hal-hal yang tidak manfaat. Membicarakan hal-hal yang keji kadang-kadang di dalam masjid. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha." Daerah yang paling disukai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Dan padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan illal maqbaratu wal hammam." Dijadikan bagiku bumi seluruhnya suci. Bisa dijadikan sholat dan sujud kecuali kuburan dan kamar mandi. Ini hadis-hadis sahih. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari akidah seorang muslim. Sekali lagi, pembicaraan ini tidak melarang orang berziarah kubur. Siapa yang ingin berziarah, maka amalkan hadis Rasul berziarah kubur. Cukup kiranya. Ya, silakan. Nah, Allah jazakallah khair atas kesempatan yang diberikan Ustaz. Wa jazakumullahu khair. Kami melihat terjadinya banyak kesyirikan-kesyirikan di negeri ini sebenarnya di mana-mana Ustaz. Kami banyak pengalaman di masa lalu, tapi kami tidak ikut, cuma tahu. Sebenarnya ini terjadinya adalah bantuan jin. Kemudian kami juga waktu itu banyak membaca majalah, ya, misalnya yang bertapa itu diberikan, mereka diberikan semacam kesaktian sesaat atau harta sesaat. Misalnya di Sulawesi Selatan itu ada yang namanya Patiro Kanja, babi ngepet, itu kan jin mencuri harta orang-orang itu sehingga orang itu menjadi kaya sementara. Tapi pertanyaannya, ya. Ya. Kemudian kami baca juga di buku Zainal Ustaz Zainal Abidin bin Samsudin. Pertanyaan itu apa? Pertanyaannya, Ustaz, berarti cenderung jadi apa benar ini, Ustaz? Cenderung banyak kesyirikan itu berarti karena bantuan jin, Ustaz. Itu yang kami, bantuan jin artinya dalam pemberian harta dan yang lainnya, Ustaz. Ya. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, kalau berbicara tentang masalah perdukunan, sihir, santet, guna-guna dan pelet, maka salah satu penyebab, jadi gini, saya ingin ambil contoh dulu, memakai jimat, apa hukumnya? Syirik. Kenapa? Karena menyamakan selain Allah, dalam hal ini jimat, dengan Allah dalam perkara bisa melindungi, bisa memberikan keselamatan. Nah, sekarang main sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet, babi ngepet yang tadi, ya, itu apa hukumnya? Syirik. Kenapa? Nah, itu jawabannya dari pertanyaan beliau tadi. Karena, jadi beliau ini bertanya plus menjawab pada saat yang pertamaan. Ya, karena minta tolong kepada apa? Jin. Ya, minta tolong kepada selain Allah. Berarti orang ini misalkan main tuyul, main babi ngepet, main jenglot, ya, jualan jenglot. Jenglot itu dijual oleh sebagian orang, na'udzubillah. Dijual bebas. Ya, tidak ada negara kadang-kadang tidak ada sebuah tempat kadang-kadang ada kesyirikan diberlakukan secara bebas. Maka bagaimana negara kita akan aman, sentosa? kalau seandainya kesyirikan merajalela di tengah masyarakat. Di dalam acara-acara televisi, variety show, didatangkan orang yang menentang Allah, yaitu orang yang meramal. Orang meramal itu kan menentang Allah subhanahu wa ta'ala, menyamakan dirinya dengan Allah. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah di langit dan di bumi. Ini dijadikan sebagai acara-acara yang hiburan, acara-acara entertainment. Ini aneh bin nyata. Ya, maka sama seperti yang saya katakan tadi bahwa kenapa babi ngepet, sihir, santet, guna-guna, pelet, dukun itu termasuk kesyirikan karena minta bantuan kepada apa? Jin. Ya, seorang bisa berubah menjadi babi ngepet karena dia meminta bantuan dengan jin. Seorang bisa memelihara tuyul karena minta bantuan dengan jin dan semisalnya. Di sinilah letak kesyirikannya, karena tidak ada yang boleh dimintai tolong kecuali siapa? Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup kiranya. Apa yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.